Dari mana kita bisa menemukan dalil tentang hak anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya ketika sudah dewasa? Ini ada di buku-buku hadis ya. Bukan saja di buku-buku hadis, cari bab Habana akan dapat insyaallah taala. Ya, kalau ingin paling dekatnya buka di apa Muntaka Muntaka Al-Akhbar yang disyarah oleh Asy-Syaukani dengan Nailul Athar, pasti dapat sih hadis-hadisnya. Jadi di bulughul maram juga ada insyaallah.